watakulu assalamu alayka ya rasulullah assalamu assalamu assalatu wassalamu alayka ya habiballah dunya kote nyala kanala lagi nagabaru dunya ya dunya adigu gati wallahi adigu lagi adigu lagi wala kuwata ila billahi lillahi la haula wala kuwata ila billahi lillahi mama samia kabibu bin malik mia bibu nanaume andi hata angle huu akila kam mau wakati ya raja rasulullah sallallahu alaihi wasallam katoranda akila bora wakala ijihuli ile ibn kika kwa kwa kwa mtoka kabare kwa fadala alaiha fajaya waki fatam na laka damai ya sai satan bibasari ila samai katora dungura kadu akanyabla bosu sauna dungu basna ta yadayhi kabur la furu wa yadayha wa yataqulu as-salatu wa salamu alayka ya rasulallah as-salatu wa salamu alayka ya habiballah haba wallahi man yu'anika wa lam yadhul tata saratika dunya fa yakosar niki bema nam ala kira sami niki bema Allah kan baga robon na kabur kun mamiye le kirakon la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah habibu katika la mana njora ila ibn atihi waya kan badiri miaka adewi nga adombe karaku badiru naa badiri karla tanansu dombe nge abe kariba nyamtu wallahi kadonyi te wallahi saha wama kita kata kata kata kata alela lukurana nidalika madalina alela lukurana nidalika wama kata kata wamin al-khusin wali jamalu wali kadi dundu femi siria donka niyale mukia nyaye niyale mudango ya masiriye niyale mudu wakatilinyi wala maana nyorezi ila abiha dundu unyala rafaka kalati ya abad akumba alika ardillah wa misakahu akumba nyafo ya ala ta'ala yiri bema niyala yiri mbawu na mwereta anta jula ila adini muamadi wasidiki hii niyale muamadi zina ra anika kia ninyo wako sumu zafie kaya barna kima ulini wallahi kaya barna kima ulini kaya barna Iga mega faraja habibu mien ibn atihi habibu kabwade musokoro niabeka ya bagaye wakala ya habibi amdidi ya daka fana aki adu allahi ilaha illallah wa adu la sharka lahu wa anaka muhammadu rasulullah sallallahu wa sallam habibu kwa kataka la kirafe kundi nzeri ya rakaru kutikidu wa tenu mafuala allah kiling kapnondo tiara kasere kar ko ile muhammadu tugu akira le beyi namnoga afwaye sallallahu wa sallama kafa raita kudrat allah yala jalaluhu abu ka masashi idili habibu sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wakara wallahi ya nabi allah a'lamu annaka ajid mazur habibu kabora kira kwala kira ngara ibe mubale yala fe ibe ira mole yala fe wa mu waid gera matshu hur ibe somen ya mole yala fe ite karwar mo gai wa inna islami ya jathiru baini wa bainaka ya mi eta ndula mayara de atwa to nini ni tia gunu yara amere ya kisaku bana ni bina la la de amasi wa kama jibiru mana dai yugira apo to ato nini le tia gunu yara hata ataka min tukamilla moji jatuka al-ulma fo ya tray moji jatu kama le moji jaba wala bajma wala bakariti umai ka kebani alatin ya la ya saku sha jamia la fulaki ngalo ala kafuku biya kuruka adima wala wala mulaki akamaga biya kuruka adima kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumi zaka la tika ya koi komi fa da to kasa dengan yara ajima na dunya na wala kali kamaru wala jera waya na Yeah. ألا كذا كفوا كتو دعني كذا فإنك سترى من قدر ما تتخير فيه أقول أقول للبعض أكتو دعني كذا ثاني دوما هنا كودو مسبات أسيرة وهكلا كذا تجري بها كلا غنغري أكونوا كوي سوى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع إلى ما أنجره ألا كذا كتقالوا أبي أكيسكو Mana ni mina la la di ya ya ma ha ala maka kala balu wal bal ala kira barakata alura al makuma fate urma da femi kana ani abi buke ala kira barakata alura ma ngani arna ala kira ta tuwe te arkan yo ber doga ko duwe punya bi nyene ta kan yo ne bi mi sumi ta ku bi e ban yo ne bi arki yo ko daga da ma ha Ojala yabuki abo fara abu talbi yo fanya bako mura ayo fani yo kuma ko yan madinne hada bi yan do do nyi yado wana ruji mi ajele arli anje ti abo kenenka hada ya qul la ma yasau hal fa mi adi alla enu ke ani an sorga na sorga na fena mi anda ti jamani ika lo jamana la anda de an yabudu bi kula anji bi jamana la kelin bi hede ka korle bangi wa for kul garibi ka ko do woni bi jamana nan wole la kelin bi ala kira ka ko abu talbi ya ko ta buk akwai kana kuma wala ta kana sira towa bayna bayna ma yadi illa ane de nabi wa be baje ane de nabi wa be baje ane de nabi wa be baje bayna ma yadi illa akwai tiki ka funu mema wallahi samian basira yirba maliman kabira lolo ba tu kudai mun ta kalima kuma ba ka funu mema wawa la kun sai ka jiru ko da tiki be ce ko biyara ko da ikana sira ba ikana sira nam wa sofa tara min kudrati llahi nam ya ji leila akwai bi sunan ya kadi Allah san don maina masaka ba koyi Allah kira ka ko abu tuwal biye wallahi an ji ibli na ay ibli na bi wa bi baji ibli na Apa nama saya kau kue? Wallahi. Kami yang kelam ambil mau. Mami biar kelam boleh nak biar kelam mengamuk abi. Wallahi. Aku apa cuy? Devin. Ayeh. Aku tu boleh lah. Nam. Kalau makan waktu guru bersamsi. Mi terlebih waktu nana sih. Nam. Terlebih tu nuna. Apa anda kelam tu nuna? Nam. Tu abe bana. Tuan dar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jemal kubis. Allah kira kata dia jemal kubis kan? Jemal kubis ni antara mak cia cia lelu. Allah kira kata dia raka. Wasallam magriba. Kafir sari. Walam yakum mahu gerak bi bakri. Ani cie dua tema posisi na bakari. Ni tu tu. Wang mana ni mana? Alamina kadipada. Alamina kadipada. Alamina kadipada. Alamina kadipada. Allah kira tak ada kongoli kan? An sen nama karlu. Ni sen nama mana? Hari jadul kubur apa puna? Lama rumah mana? Ayo foto amin abek kasira kubura. Ana foto kasi ama kami ayi. Anur Muhammada. Wahuda ojada. Muhammada. Wahuda ojada. Muhammada. Wahuda ojada. Namu jenara nyau. Musuh dua tu jenar puri. Dari nanti jadi kubura bo. Alik jadi kalau akhirnya furah yeri. Ama ko tanan lo nay ka war so rebe ke de betra afo en ba nyi furu ki na furu dia maya ta ki furu ya ke ajo en ka maya ogere muhammad ya dora ka no da ni oja ja ogere muhammad da oja ja da muhammad da oja ja da ya be dobe manyi na furura abiara aka na kongor ta zuur tan manyi murelma aka yelma Aku sih kan sama, aku terus saya urum kan, doma urum kan bela, doma urum kan doa kan ayah saya urum cemen, kene, atau mana rokaat saya milik kita makin deh, dia family kerja leal leh tu keule keu dia kerja, itu orang cok, ama itu tu nanya keu kuau, ni nala keu, keule terhadeng uru, eka deng uru lebi aja kerana forum ini, tapi nukak hidung kamu kayu sale, ibu asuran ini hidung ulat rumah kabang, ye napa kerdeng uye? Kak akan nak kadun ka popo na yana tika popo jama benfe Allahu bil khair radiana imada nana na lil qurana di bawa tantala na lil qurana di bawa tantala anyo biato jama mi bon badu wala tsana nam eta fere yebi faso ara kamil mi bon badu wala ka fere mi faso ra bekeli ngri Allah sere kai masan dai abiena ta duwe na ya rabbi Allah mandara kara ai pada kunirura ana bil khaira jamani nagalo Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an Abiyama ka ala soro ka kira soro ni gaba e to to ke gina kenya na ala yemina ki domina la da jawaji kare mata kaila mera jule swali ila mera jule swali wala da kun ga bunai ada dama wala da kun ga bunai ada dama wala da kun ga bunai ada dama ni duwa ni sa akarate ala kira kare jawala bi ku beska ke do maka fa amma ma fa tena bakari an tena mana ma ba ba ka fitir sar wala akuna.